Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Qala Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala qala al-musannif rahimahullahu taala wa lahuma an Sahal bin Sa'd. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari penaklukan Khaybar. La'utiyanna ruwayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Sungguh akan aku berikan panji kepemimpinan esok hari kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Yabtahu Allahu ala yadayh. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan melalui tangannya. Fabatan nasu yadukuna laylatahum. Manusia berbincang-bincang di malam harinya. Ayyuhum yutoha, siapa yang akan diberikan panji kepemimpinan tersebut. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyu taha. Ketika pagi harinya mereka segera datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka semuanya mengharapkan untuk diberikan panji kepemimpinan tersebut. Faqala aina Ali ibnu Abi Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di mana Ali bin Abi Talib? Faqila huwa yastaki ainaihi. Dikatakan beliau sedang sakit kedua matanya. Farsalu ilaihi fa utiya bihi. Mereka mengutus kepada Ali bin Abi Thalib dan juga dibawalah Ali bin Abi Thalib ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasaqa fi ainaihi wada'a lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi pada kedua mata Ali bin Abi Thalib kemudian mendoakannya. Fabara'a ka'allam yakun bihi waja'un. Ali pun sembuh seakan-akan tidak sakit sebelumnya. Fa'atahu ruwayata, kemudian Nabi SAW memberikan panji kepemimpinan tersebut kepada Ali. Faqala udfud ala rislika. Terus mereka melangkahlah dengan tenang. Berjalanlah, melangkahlah dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim, sampai tiba di kampung halaman mereka. Summa du'uhum ilal Islam, kemudian serulah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, dan beritahukan kepada mereka tentang kewajiban atas mereka dari hak Allah Subhanahu wa ta'ala padanya. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Ya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada seorang dengan sebab engkau itu lebih baik dari unta merah. Yadukuna yakhuduna, makna yadukun ada yakhudun, mereka berbincang-bincang ya, di malam harinya siapa yang akan diberikan panji kepemimpinan tersebut. Penjelasan dari hadis yang kita bacakan ini, qauluhu an Sa'ad bin Sa'ad, ucapan musannif penulis kitab dari Sahal bin Sa'ad, ay Malik bin Khalid al-Ansari al-Hazraji al-Sa'idi. Yeah. Dia adalah Sa'ad, Sahal bin Sa'ad. Nah, Abu Abbas, nama kunyahnya Abu Abbas, sahabiyun syahir. Dia sahabat yang masyhur. Wa abuhu sahabiyun aydan, bapaknya juga merupakan sahabat. Mata sana 88, meninggal pada tahun 88 Hijriah. Wa qad jawazal mi'ah, usianya lewat 100 tahun. Ya. Usia yang barokah. Nah, khairun nas man tala umruhu wa asuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wasi'un nas man tala umruhu wa si'u amaluhu. Wasyarrun nas, dan sejelek-jelek manusia, yang panjang umurnya jelek amalannya. Nah, qauluhu, ucapan Sa'ad bin Sa'ad, qala yawma Khaybar. Nabi SAW berkata pada yawmu Khaybar, ay bi ghazwati Khaybar, dalam perang Khaybar. Di mana perang Khaybar ini perang melawan orang-orang Yahudi. Dikarenakan mereka berkhianat dalam perjanjiannya kepada kaum muslimin, maka Nabi SAW memerangi mereka. Khaybar ini berupa kebun-kebun dan juga benteng-benteng. Ada beberapa benteng-benteng di sana. Dan pada perang Khaybar tersebut ditaklukkan benteng-benteng tersebut oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, wa fi sahihain, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Salamah ibn al-Aqwa, dari Salamah bin Aqwa, qala, beliau mengatakan, kana Ali radhiyallahu anhu qad takhallafa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Khaybar. Mulanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tertinggal, tidak ikut dalam perang Khaybar bersama Nabi SAW. Wa kana armadan, beliau sakit matanya. Qala ana atakhallafu ar Rasulillahi SAW. Kemudian Ali mengatakan, apakah aku pantas tertinggal dari Rasulullah SAW dalam perang Khaybar ini? Fakharaja Ali radhiyallahu anhu fahlahiqa bin Nabi SAW. Maka Ali pun keluar dan menyusul Nabi SAW. Jadi pada mulanya Ali tertinggal dari Nabi SAW pada perang Khaybar, dikarenakan matanya sakit. Kemudian Ali mengatakan tadi, nah, apakah pantas saya tertinggal dari Nabi SAW? Sehingga akhirnya Ali pun keluar dan menyusul Nabi SAW. Falamma kana masa'ul laylah allati fataha Allah azza wa jalla fi sawbahiha. Ketika sore hari menjelang malam, yang esok harinya itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini ketika sore harinya menjelang malam, la utiyanna ruwayata aw la ya'khudanna ruwayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasuluhu. Aku akan berikan panji atau bendera kepemimpinan, atau akan diambil panji kepemimpinan tersebut esok hari oleh seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya dan juga Rasulullah SAW mencintainya. Aw qala yuhibbullaha wa rasulahu, atau mengatakan dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Yabtahullahu ala yadayhi, Allah berikan kemenangan melalui kedua tangannya. Kata sahabat, faida nahnu bi Ali wa manarju. Maka tiba-tiba kami melihat Ali dan kami tidak mengharapkannya. Kenapa? Dikarenakan Ali kondisinya sedang sakit mata ketika itu. Nah, wa qalu hada Ali, mereka mengatakan ini Ali. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rayata wa fataha Allahu alaihi. Maka Nabi SAW pun memberikan panji kepemimpinan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib dan Allah Subhanahu wa taala pun berikan kemenangan dengan sebab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah. Ini ketika perang Khaybar. Keutamaan yang besar bagi Ali bin Abi Thalib dikarenakan langsung rekomendasi dari Nabi SAW bahwasanya orang yang akan mendapatkan panji kepemimpinan tersebut adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, begitu juga Allah dan Rasulnya mencintainya. Sampai para sahabat semuanya mengharapkan diberikan panji kepemimpinan tersebut. Kenapa? Dikarenakan keutamaan yang disebutkan tadi. Nah, bahkan kata Umar Ibn Khattab, aku tidak menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Nah, dikarenakan yang diberikan panji kepemimpinan itu bukan sembarang orang, akan lebih orang yang telah mendapatkan rekomendasi dengan pujian disebutkan tadi. Orang itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga Allah dan Rasulnya mencintainya. Nah, qauluhu, ucapan Nabi SAW, la'u'tiyanna ruwayata, sungguh aku akan memberikan panji kepemimpinan. Qala al-Hafidh, berkata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimallahu ta'ala, fi riwayati Buraidah, dalam riwayat Buraidah dengan lafad, inni dafi'un al-riwa'a ila rajulin yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Aku akan berikan bendera kepada seseorang yang Allah dan Rasulnya mencintainya. Nah, ada dengan lafad ar-rayah, ada dengan lafad al-riwa. Nah, panji dan juga bendera. Waqad saraha jama'atun min ahli lughah bitaradifihima. Sejumlah dari kalangan ahli lughah, ahli bahasa Arab, menjelaskan tentang sinonim, kesamaan dua kata tersebut, arwayah dan juga liwa. Maknanya ini bendera, panji. Ya. Sebagian ulama ahlullah menyatakan ini kata sinonim. Persamaan kata. Antara kata rawayah dengan kata liwa. Lakin rawa Ahmad wa Tirmidhi min hadis Ibni Abbas. Akan tapi Imam Ahmad dan Imam Tirmidhi meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas. Menyebutkan perbedaan antara rawayah dengan liwa. Kanat rayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauda. Ya. Raya panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya hitam. Waliwa'uhu abyad. Sedangkan benderanya berwarna putih. Ya. Dibedakan dalam hadis ini antara rayah dengan liwa. Nah. Kalau panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hitam. Ya. Tapi kalau benderanya itu putih. Nah. Ya. Untuk membedakan mana komandan pasukan dan mana pasukan yang lainnya. Ya. Dengan adanya panji tersebut. Nah. Wallahu'alam. Tapi hadis ini sebagian ulama mendhaifkannya. Wa mislu wa an Tabrani an Buraidah, dan semisal hadis tadi dari Imam Tabrani dan juga Buraidah, dari Buraidah. Ya. Dari Buraidah wa inda Ibni Adi an Abi Hurairah. Dan yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Wa zada maktubun fihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam bendera tersebut tertulis padanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah. Sebagian ulama membedakan antara arwayah dengan liwa. Nah. Disebutkan oleh Imam Al-Manawi dalam Faidul Qadir, ya. Menukilkan ucapan Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim, ar-rayatu al-alamul kabir wal liwa al-alamus saghir. Yeah. Mana rayah? Nah, ini alamat yang besar, maksudnya bendera yang besar. Yeah. Ini rayah. Wal liwa alamus saghir. Adapun liwa ini bendera yang kecil. Nah, kalau rayah katanya, ya, hiya allati yatawallaha sahibul harb wa yuqatilu 'alayha wa ilayha tamil muqatala wa liwa 'alamatu kabkatil amir taduru ma'ahu haitsu darahu. Ya, ini sebagian disebutkan oleh para ulama tentang perbedaan antara rayah dengan liwa. Ada sebagian mengatakan sama antara rayah dan liwa, ada juga yang mengatakan berbeda. Ya, kalau rayah ini bendera yang agak besar. Nah, kalau liwa ini bendera yang kecil yang biasa digunakan untuk oleh komandan pasukan. Nah, ya, dia bisa berputar ke sini ke sana sesuai dengan yang dia kehendaki, sehingga diketahui itu adalah komandannya. Nah. Ada juga yang mengatakan liwa itu, ya, bendera yang diikat di ujung tombak. Ya, ya terus bersamanya. Ini liwa. Kalau rayah biasanya ditancapkan. Ya, ditancapkan. Nah, dibiarkan berkibar. Ini namanya royah. Nah, ini sih hilaf di antara para ulama tentang makna royah dengan liwa. Qauluhu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Ya, akan aku berikan bendera kepemimpinan kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Fi fadilatu adimatin li Ali radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan yang besar bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Bahwasanya Ali itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan juga Allah dan Rasulnya mencintainya. Ya, ini rekomendasi yang sangat besar dari Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, banyak yang mengaku-ngaku cinta Allah dan cinta Rasul, tapi sebenarnya Allah tidak mencintainya. Nah, ya. Kenapa? Dikarenakan hanya sekedar pengakuan saja. Banyak orang yang mengaku-ngaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi tidak mewujudkan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Pernyataan cinta kepada Allah dan Rasulnya bukan sekedar ucapan belaka, ya, apalagi bukan sekedar didendangkan, dilagukan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Tapi yang paling utama, bukti seseorang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, di antara bukti yang paling besar seseorang cinta Allah, cinta Rasulnya adalah melaksanakan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ya. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimallahu ta'ala. Ya. Laisa hadzal wasfu mukhtasan bi Ali. Sifat ini tidak khusus kepada Ali bin Abi Thalib saja. Ya. Sifat mencintai Allah dan Rasulnya, juga Allah mencintainya dan Rasul pun mencintainya, ini tidak khusus kepada Ali bin Abi Thalib saja. Wala bil a'immah, dan juga tidak khusus kepada para a'immah saja, para ulama saja. Fa inna Allah wa rasulahu yuhibbu kulla mu'min taqi. Yuhibbu Allah wa rasulahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mencintai setiap orang yang beriman, yang bertakwa, yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi sekali lagi, sifat ini bukan khusus dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib saja. Ya, tapi secara umum, setiap mukmin yang bertakwa, yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah mencintainya. Nah, ya. Dalam banyak ayat disebutkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kepada mukmin yang bertakwa. Nah, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, dan banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hamba-hambanya yang melakukan ketaatan-ketaatan dan juga ketakwaan-ketakwaan. Nah, ya, apalagi seorang mukmin yang kuat keimanannya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintainya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Ya. Seorang mukmin yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seorang mukmin yang lemah keimanannya. Nah, lakin hadal hadis min ahsani ma yahtaju bihi ala nawasib alladina la yatawallawnahu aw yukaffirunahu aw yufassiqunahu. Kan tapi hadis ini ya, di antara dalil, nah, hujah yang paling baik terhadap kaum nawasib, ya, nasibiyah, nawasib. Mereka adalah kaum yang menancapkan permusuhan kepada Al-Bait. Alladina la yatawallawnahu. Mereka yang tidak loyalitas kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak mencintai Ali bin Abi Thalib. Au yukafirunahu, atau mereka mengkafirkan Ali. Au yufasikunahu, atau memfasikkan Ali bin Abi Thalib. Maka dalil hadis ini sebagai hujah bagi mereka. Ketika orang-orang Khawarij contohnya misalkan, mengkafirkan Ali, memfasikkan Ali. Nah, dikarenakan ketika peristiwa yang terjadi di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, sampai terjadi beberapa peperangan. Nah, terjadi perang Siffin di antaranya. Tatkala kedua pasukan muslimin ini islah, berdamai, maka kaum Khawarij enggak setuju. Bahkan terus menggembos-gembosi, terus memanas-manasi agar perang tersebut terus terjadi. Hingga mereka mengkafirkan kedua belah pihak ujungnya. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, dan juga mengkafirkan orang-orang yang menjadi pelantara terwujudnya islah di antara dua pasukan muslimin tersebut. Ini keadaan orang-orang Khawarij ketika itu. Sampai mereka berencana untuk membunuh. Untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, dan juga Muawiyah serta orang-orang yang terlibat dalam islah di antara dua pasukan tersebut. Ini kelompok nasibiyah, nawasib. Alladina la yatawallawnahu aw yukaffirunahu aw yufassiqunahu. Yang mereka tidak loyal terhadap Ali, atau mereka mengkafirkan Ali dan memfasikkan Ali. Tadi saya sebutkan di antaranya ketika peristiwa islahnya antara pasukan Muawiyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tidak senang ketika kaum muslimin islah, berdamai, bersatu. Padahal sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada pasukan muslimin berperang, islahkan. Wa in ta'ibatan minal muslimin qatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok kaum muslimin yang berperang, berseteru, maka islahkanlah di antara keduanya. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikata innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum? Orang-orang muslimin itu bersaudara, islahkanlah di antara mereka. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang Khawarij ketika itu enggak senang. Ketika kaum muslimin islah. Bahkan mereka membenci orang-orang yang berupaya untuk mengislahkan kaum muslimin tersebut. Orang-orang yang menjadi pelantara dari pasukan Muawiyah dan juga sahabat yang menjadi pelantara dari pasukan Ali menjadi sasaran. Yeah. Sasaran orang-orang Khawarij untuk membunuh mereka. Nah, ini sifat orang-orang Khawarij. Nah. Maka tentunya kita pun ya, tatkala ada dari dua kaum muslimin atau dua saudara kita yang berseteru, nah, maka kita berusaha untuk mengislahkannya. Ya. Nah, dan tentunya yang berseteru hendaklah masing-masing merendah. Ya, masing-masing merendah. Nah, apalagi kalau tujuannya untuk kemaslahatan dakwah, ini sungguh utama. Masing-masing yang merendah. Kenapa? Dikarenakan pemenang dari perseteruan itu adalah syaitan. Nah, ya. Sementara yang saling bertikai semuanya mendapatkan kerugian. Kalau terus bertikai, nah, ya, sehingga hendaklah kita memperhatikan perkara ini. Nah, lakin hadal ihtijaj la yatimu ala qayrafida. Lanjutkan. Akan tapi, ya, al-ihtijaj, hujah ini tidak sempurna. Nah, terhadap ucapannya rafidah. Ya. Alladina yaj'aluna nusus ad-dalah ala fadail sahabah kanat qabla riddatihim. Di mana orang-orang rafidah menjadikan nas-nas yang menunjukkan tentang keutamaan sahadat, keutamaan sahabat, kanat qabla riddatihim. Ya. Mereka nyatakan itu sebelum murtadnya para sahabat. Nauzubillah. Nah, ini rafidah. Kalau rafidah, ya, mereka hanya memuliakan sebagian sahabat. Nah, sahabat yang dikenal sebagai Ahlul Bait dan juga sahabat-sahabat yang mendukungnya, yang bersama Ali bin Abi Thalib. Sementara di selain mereka merendahkan, menghinakan, ya, sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Padahal jelas nas-nas dalil-dalil tentang keutamaan para sahabat. Tapi mereka mengatakan keutamaan itu sebelum murtadnya para sahabat. Nauzubillah. Ya. Dianggap sebagian sahabat murtad oleh orang-orang khawarij, orang-orang rafidah. Nah, fa innal khawarij taqulu fi Ali misla hada. Sesungguhnya orang-orang khawarij pun mengatakan terhadap Ali seperti ini. Ya. Keutamaan-keutamaan yang ada pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, orang khawarij pun mengatakan ini sebelum murtadnya Ali, sebelum kafirnya Ali. Kenapa mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Ya. Nah, na'udzubillah. Sehingga hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Ali, mereka mengatakan ini sebelum murtadnya Ali. Lakin hada batil. Tapi ini kebatilan. Ya. Ini kebatilan. Fa inna Allah ta'ala wa rasulahu la yutliku misla hadal madah ala man ya'lamu Allah annahu yamutu kafiran. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya tidak memutlakkan seperti pujian ini kepada orang yang Allah ketahui dia akan meninggal dalam keadaan kafir. Nah, ya, intinya tidak akan mungkin pujian Allah subhanahu wa ta'ala ini, ya, yang diabadikan dalam Al-Quran atau diabadikan dalam hadis-hadis Nabi SAW ditujukan kepada orang yang Allah ketahui akan meninggal dalam keadaan kafir. Nah, ini bantahan kepada orang-orang Khawarij, ya, dan juga bantahan kepada orang-orang Rafidah, ya, yang mereka mengkafirkan, nah, sebagian sahabat, ya, dengan alasan tadi hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan sahabat itu sebelum murtadnya mereka, sebelum kafirnya mereka, maka dibantah tadi. Allah dan Rasulnya tidak akan memutlakkan pujian seperti ini kepada orang yang diketahui akan mati dalam keadaan kafir. Nah, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi SAW tadi ya, memuji Ali bin Abi Thalib dengan pujian yang besar tadi. Melainkan, nah, Nabi SAW mengetahui tentunya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ali itu tidak akan meninggal dalam keadaan kafir. Nah, ya. Begitu juga misalnya Nabi SAW menyebutkan tentang sahabat-sahabatnya Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah dan sebagainya. Tidaklah rekomendasi dan pujian ini ditujukan kepada orang yang Allah mengetahui akan meninggal dalam keadaan kafir. Ya, tidak. Nah, akan tetapi datangnya pujian ini, nah, diketahui bahwasanya mereka itu ya, akan meninggal dalam keadaan istiqomah di atas agama yang mulia ini. Sehingga dimutlakkan pujian tersebut kepada mereka. Nah, ya, ini bantahan kepada orang-orang Khawarij sekali lagi. Dan juga orang-orang Rafidhah yang mereka menyatakan pujian-pujian kepada para sahabat ya, yang sebagian mereka kafirkan itu, ini sebelum mereka murtad. Maka jawabannya tadi, ya, Allah dan Rasulnya tidak akan memutlakkan pujian yang semisal ini kepada orang yang Allah ketahui akan mati dalam keadaan kafir. Nah, wa bi isbatu sifatil mahabbah lillahi khilafan lil jahmiyah. Ya, dan dalam hadis ini merupakan isbat penetapan sifat mahabbah. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kaum Jahmiyah. Ya. Bahwasanya al-mahabbah di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai ya, hamba-hamba yang bertakwa. Nah, ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Jahmiyah, Jahmiyah kaum yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara kaum yang menyimpang terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ada yang menolak sifat-sifat Allah menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menetapkan sifat tapi sebagian saja, menetapkan sebagian, menolak sebagiannya. Ya. Yang mereka tetapkan dengan alasan masuk akal. Yang mereka tolak dengan alasan tidak masuk akal. Padahal ahlu sunnati wal jamaah menetapkan semua sifat-sifat yang Allah sifatkan terhadap dirinya dalam Al-Quran dan juga yang disifatkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, yeah. Tidak menolaknya dengan alasan tidak masuk akal. Yeah. Nah, dikarenakan nas yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal. Ya. Dalil-dalil yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal. Akal hendaklah tunduk kepada dalil-dalil yang sahih. Nah. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain penjelasan hadis yang kita bacakan tadi. Ila huna alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.